para baca, Imam. Belajar lagi usulul jilid 2 ya. Antum harus belajar lagi usulul jilid 2 itu dengan nasihat anak. Kalau antum mau bisa baca kitab. Jadi kalau antum enggak mau ya sampai kapanpun ya begitu-gitu aja pesan. Syurutul qiyas, lil qiyasi syurutun minha. Qiyas memiliki beberapa syarat. Yang pertama, alla yusadima dalilan aqwa minhu, tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat dari qiyas. Pada dalil yang lebih kuat, Al-Qur'an, hadis, ijma' atau ucapan para sahabat Nabi, kalau kita menganggap ucapan mereka sebagai dalil hujjah. Nah, wa yusamma al-qiyas al-musadimu lima dzukir fasid al-i'tidal. Qiyas yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran, nas dari Al-Quran atau hadis atau ijma atau ucapan para sahabat, itu disebut dengan qiyas yang fasidul i'tibar. Sebagai contoh misalkan, qiyas yang fasidul i'tibar. Yasih an tuzawwija al-mar'atu ar-rashidatu nafsaha bighairi waliyyin qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bighairi wali. Mereka mengkiaskan bolehnya seorang wanita yang sudah dewasa menikahkan dirinya tanpa wali. Alasannya kita kias kepada jual beli dia, di mana jual beli seorang wanita itu sah walaupun tanpa wali. Kalau ada seorang wanita sekarang jual hartanya, kita akan katakan sah walaupun tanpa wali dia. Maka kita katakan nikahnya juga demikian, kita kiaskan kepada jual belinya. Maka kita katakan fahada qiyasun fasidul i'tibar. Limada limusadamatihi an-nass, karena dia telah bertentangan dengan nas. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali, ya, la nikaha illa biwali. Jelas, ini jelas. Atsani, syarat yang kedua, an yakuna hukmul asli thabitan binassin aw biijma'in. Di mana asalnya itu, jangan ditanya lagi apa itu al-asal. Nah, di sinilah pentingnya murajaah. Kemarin sudah disebutkan arkanul qiyas, asal, thumma al-fa'l, thumma al-hukm, thumma al-illah. Aslunya itu telah ada dengan nas dari Al-Qur'an atau hadis atau asalnya itu telah disepakati. Asalnya itu misalkan hukumnya haram karena ada dalil dari Al-Qur'an atau ulama salaf ijma' menghukum asalnya itu haram. Maka ketika kita ingin mengkiaskan al-fara', langsung kita kiaskan kepadanya. Kenapa? Karena dia sudah sabit bin nas atau bi ijma'. Fa in kana thabitan bi qiyasin lam yashih al-qiyas 'alaih. Tetapi kalau asalnya itu sendiri ada dikarenakan qiyas, maka fara' yang kedua ini tidak dikiaskan kepadanya. Wa inna ma yuqasu 'ala al-ashl al-awwal. Tetapi langsung saja dikiaskan kepada asal yang pertama. Apa itu? Al-ashl al-thabit bin nas au bil ijma', bukan al-ashl al-thabit bil qiyas. Karena al-ashl al-thabit bil qiyas itu masuk dalam kategori fara' juga. Jelas? Naam. Lianna ruju'a ilaihi awla, karena kembali kepada al-aslu al-thabit bin nas ya, atau bin ijma', itu lebih baik daripada kita kembali kepada al-aslu al-thabit bil qiyas. Karena pada hakikatnya al-aslu al-thabit bil qiyas itu bagian dari al-fara' ya, karena yang namanya asl itu adalah al-hukmu alladhi thabata thabata bin nas min al-Quran atau al-Sunnah. ولأن قياس الفرع وإنما قياس ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. Kenapa alasannya kita tidak boleh mengkiaskan فرع kepada sesuatu yang dia sabit dengan qiyas? Alasan yang pertama, karena bisa jadi dia itu belum tepat untuk dijadikan sumber qiyas karena dia sendiri masih fara'. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua, wa li'anna al-qiyas 'ala al-far'i thumma al-far'i 'ala al-ashl tatwilun bila fa'idah. Itu hanya memanjangkan urusan saja. Kenapa kita harus mengkiaskan kepada fara' yang fara' itu sendiri dikiaskan kepada asal sebelumnya? Jelas ya? Sebagai contoh. Asalnya ini ya, khamar misalkan. Haram. Pada zamannya Imam Bukhari atau zamannya Tabi'ut Tabi'in, mereka sepakat haramnya sebuah minuman misalkan namanya A gitu. Kenapa mereka haramkan ini? Sepakat mereka haram minuman A karena dia dikiaskan kepada khamar. Mereka memiliki ilah yang sama. Datang zaman kita ada minuman keras namanya tua misalkan atau whisky. Maka jangan kita kiaskan ke sini, jangan kita katakan whisky ini haram, kias kepada A ini karena memiliki sifat yang sama. Tetapi hendaknya langsung ke sini. Karena ini asalnya. Ya? Jelas ya? Ya. Jelas? Kenapa? Karena ini sabit bil kias. Afwan, bukan yang ijma. Dengan kias langsung aja ke sini. Kenapa? Beberapa alasan. Yang pertama, karena ini bisa jadi enggak benar kiasnya. Ya. Tidak apa? Tidak benar kiasnya. Kedua, walaupun benar, terlalu panjang. Langsung aja ke sini. Ngapain naruh ke sini? Ke sini kiasnya. Jelas ya? Tapi langsung ke sini. Karena ini asul alladhi thabata binas au ijma'. Jelas ya? Misalkan ada sebuah minuman sekarang. Para ulama mengkiaskan ini buah pala misalkan. Dikiaskan kepada khamar. Ya mungkin bisa jadi ada satu dua pendapat ulama yang menyatakan tidak haram. Kemudian datang antum ada makanan lain, antum melihat di sini makanan ini ada sifat khamarnya. Jangan kiaskan ke sini, ke buah pala. Tapi langsung ke sini, karena buah pala pun dia sabit bil qiyas, bukan bin nas awil ijma. Sedangkan khamar sabit bil Quran was sunnah wal ijma. Jelas? Hah? Jelas Taufik? Hah? Senin saya tes. Antum udah bilang jelas semua ya? Senin saya tes, kalau enggak bisa jawab saya suruh bersihkan kamar mandi selama seminggu. Taib. Contohnya lagi kata penulis. Misal dzalik an yuqala yajri riba fi dzurrah qiyasan 'ala ar-ruz wa yajri fi ar-ruz qiyasan 'ala al-bur. Fal qiyasu hakadha ghairu sahih. Limadha? ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على على أصل ثابت بالنص بنص. Misalkan ada orang yang berkata jagung itu berlaku padanya hukum riba, hukum riba jagung jagung yadan ibyadin mislan bi mithlin. Apa alasannya? Karena kita kias kepada nasi, kepada beras. Dan beras itu termasuk sinak asnaf ribawi karena dia dikiaskan kepada bur. Karena kedua-duanya sama sebagai makanan pokok dan ditimbang. Maka kita katakan metode kias yang seperti ini tidak benar. Kalau Anda ingin mengkiaskan turah, langsung saja kepada bur. Karena burlah yang aslun thabitun bi binas. Adapun rus dia thabit bil qiyas, bukan binas. Jelas ya? Jelas, Sufyan? Baik. Ya. Syarat yang ketiga, iqra ya imam. Hah? Udah. Atsalits an yakuna, udah. An yakuna lahmu, an yakuna li hukmil asli 'illatun ma'lumah. Ilahnya harus jelas. Yang mana ilah ini salah satu dari empat rukun. Karena kalau ilahnya sudah belum jelas, bagaimana kita mengkiaskan? Karena syaratnya harus, syarat mengkias itu ilahnya harus ma'lumah. Maka kata syekh, an yakuna li hukmil asli 'illatun ma'lumah. Bahwa asalnya itu harus jelas ilah. Khamar asalnya. Kenapa? Dia diharamkan ilah yang jelas, al-iskar. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, jelas. Ya. Atau bur tadi. Kenapa? Karena dia makanan pokok, misalkan. Itu salah satu dari alasan ulama. Karena ilahnya pun khilaf ulama, apa ilahnya untuk asnaf ribawiyah itu. Kenapa harus jelas ilahnya? Ya Sufyan. Kenapa harus jelas ilahnya? Kenapa boleh syaratkan ilahnya harus jelas? Kenapa? Beliau menyatakan syarat yang ketiga, ilah asalnya itu harus jelas. Kenapa beliau syaratkan ini? Ah, Sunjal. Ahsan, karena ilah syarat dari qiyas. Yang dengannya kita bisa menyamakan antara al-fara' dan al-asl. Ijlis. Alasannya kata penulis, liyumkin al-jam'u bain al-asli wal-fara'i fiha. Untuk bisa mempertemukan, mempersamakan hukum farak dengan asalnya. Karena kalau belum jelas ilahnya, faraknya mau dikiaskan ke asal atas alasan apa? Atas dasar apa? Sekarang kita belum tahu ilah khamar. Kenapa khamar itu diharamkan misalkan. Sebagai contoh misalkan. Walaupun sudah jelas ilahnya. Tiba-tiba ada whisky, mau kita kiaskan hukumnya kepada khamar. Enggak bisa. Kita belum tahu kenapa khamar itu diharamkan. Begitu kita tahu bahwa khamr diharamkan Allah karena illah al-iskar, maka kita katakan whisky pun haram karena illahnya whisky dengan khamr sama. Wadih? Wadih? Jelas ya? Tayyib. Fa in kana hukmu al-asli ta'budiyan mahdhan lam yasih al-qiyas alayh. Tetapi kalau hukum aslinya itu sifatnya ta'budi mahdh, ta'budi mahdh itu tidak bisa diraba apa alasannya. Ya, tidak bisa diraba apa alasan. Ya, sebagai contoh, sebagai ulama menyatakan kenapa bayi kecil yang perempuan yang belum makan selain ASI dia dicuci kencingnya, sedangkan bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI cukup dipercik saja. Apa bedanya? Walaupun sebagai ulama meraba-raba ini ta'budi mahal. Ya. Demikian juga misalkan, kenapa sih jilatan anjing harus 8 kali disama? Kenapa enggak kurang dari itu atau lebih? Sedangkan yang lainnya tidak demikian. Jelas ya? Baik. Naam. Contohnya juga kata Syekh, "Misalu dzalika an yuqal lahmul na'amah yanqudhul wudhu qiyasan 'ala lahmil ba'ir li mushabahatihima lah." Na'amah apa arti na'amah? Hah? Burung unta. Di situ ditulis burung unta. Sa'dul. Burung unta katanya. Naam. Bukan kuda di situ. Baik. Naam, kita lihat Qamus Al-Ma'ani. Ada Qamus Al-Ma'ani ini. Qamus Al-Ma'ani. Makna an-na'am, burung unta gitu ya. Ma'na an-na'amah. Ada kelantupnya api, antum nggak boleh bawa api. Bagus, aplikasi. Jamu na'amal wa na'ayman wa na'amal. Ta'irun kabirun na'amal. Al-jismu tawilul unuk, panjang lehernya. Wal-wazif qasirul janah, tapi apa, sayapnya pendek. Syadidul adu, dia sangat liar, sangat buas. Burung anta ya, boleh tak burung anta? Kalau kita di Indonesia, burung apa namanya yang panjang leher tu, banyak di sawah? Hah? Bangong. Agak bangong. Burung-burung banyak putih-putih sawah, panjang-panjang leher tu, bangong tu. Baik, bangong ya. Tiba-tiba ada yang, ada orang yang menyatakan makan daging bangong membatalkan wudu. Kenapa? Kita kiaskan kepada onta, karena ada sisi kesamaannya, yaitu dari sisi panjang lehernya. Kita katakan hadza qiyas ghairu sahih. Kenapa? Karena hukum al-ashl laisa li'ilatin ma'lumah. Karena batalnya wudu karena memakan daging onta, tidak ada ilah yang maklumah secara syar'i. Kecuali ada dalil yang menyatakan batal wudu karena memakan daging onta sebab onta itu panjang lehernya. Maka kita katakan, barulah kita katakan setiap memakan daging binatang yang lehernya panjang sama dengan unta, kita katakan batal kiasan. Tetapi illah batal wudu karena memakan daging unta itu saja tidak maklumah. Jelas kan? Wa innama huwa ta'budi mahdhun 'ala al-mashhur. Itu ta'budi 'ala al-mashhur. Naam, sami'. Imam. Mustamaratu ala ma'na guna ala ma'na murasami lihukmi ya'lamu min kawa'i syar'i i'tibari kal iskari bil khamri fa'ikana ma'na wasban tabiyan la munasamatu bihi lam yasihul ta'lilin bihi kal kasiwani wal biyadi islam. Misal dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna bari waktu khairati ala zawjiha hina akhir kondukola wakana zawjiha abdan aswalan fakauluhu aswal wasbul tabdiin launa sabatu fil hukmi walidzalika yusbitul khiyari lil ummati ida abdi qadi tahta abdi wa in kana abyad wala yusbitu laha ida abdi qadi tahta hab wa in kana ahwar akhamis annakuna illatul Mawjudatan fil ibadi kamuju biha fil asli kalbinai fil darabil walidain makisi ala ta'fifi fa illam takunil illatu mawjudatan fil far'i lam yasih al qiyas. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, syarat yang keempat, an takuna al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukmi yu'lamu min qawa'idi syar'i i'tibaru kal iskari fil khamr fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabata fihi lam yasih al-ta'lil bih kas-sawadi wal bayad mathalan. Mithal dhalika hadith ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna barirata khuyirat ala zawjiha hina 'utiqat قال وكان زوج عبدا أسود فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. جلاس هيك؟ جلاس توفيق؟ ها؟ جلاس هفرجا؟ Hah? Sufyan? Alfa? Imam? Faisal? Nah. Syarat yang keempat, illahnya itu mustamilah ala maknan munasib, karena sebuah sifat yang mu'tabar munasib. Mu'tabar maksudnya ay mu'tabar munasib, sifat-sifat yang mu'tabar, alasan yang mu'tabar, bukan alasan yang tidak mu'tabar untuk sebuah hukum. Bagaimana kita mengetahui sifat tersebut mu'tabar untuk suatu hukum? Nah, ini dipahami dengan kaidah-kaidah syar'i, dengan banyak kita membaca, banyak melihat uraian-uraian para ulama. Contohnya kal iskar fil khamar, ini wasfun mu'athir, karena Allah Rasulullah menyatakan ma askara katiruhu fa qaliluhu haram. Berarti al wasful mu'athir di sini apa? Al iskar. Berarti segala sesuatu yang sifatnya askara katiruhu fa qaliluhu haram, kadzalik qiyasan ala khamar, karena الوصف سواء واضح نفس الوصف. Jelas ya? Adapun kalau sifatnya itu tardi, sifat yang memang itu ada, bukan tidak mu'tabar, tidak ada sisi kecocokan, kesesuaian untuk suatu hukum, maka tidak boleh dia dijadikan sebagai illah, karena illah itu harus sebuah sifat yang mu'tabar, bukan sifat yang tardi, yang di luar mu'tabar. Contohnya apa? Warna hitam, warna putih. Misalkan contohnya dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Barirah yang merupakan budaknya Khadijah, ketika beliau dimerdekakan, disebutkan di situ oleh Abdullah bin Abbas, dan suaminya Barirah adalah seorang budak sahaya yang hitam. Maka kalimat hitam di sini tidak dijadikan sebagai ilah, cukup abdan saja. Iya. Jelas ya? Karena aswad wasfun tardi, la munasabata fihi lil hukm. Dia adalah sifat yang tidak mu'tabar, tidak memberi pengaruh kepada suatu hukum. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Khiyar, apabila seorang budak wanita dia telah dimerdekakan dan suaminya budak, maka dia diberikan pilihan boleh berpisah dari suaminya, apakah suaminya itu hitam ataukah putih. Ya, kalau dia tetap mau di sebagai istri seorang budak boleh juga, kalau dia mau pisah juga tidak masalah. Jelas ya? Maka tidak boleh dikiaskan. Kalau berarti kalau suaminya merdeka, dia juga boleh mengambil pilihan, enggak? Syaratnya harus budak sahaya suaminya. Naam, wala yathbutu laha idza untiqat tahta hurrin wa in kana aswad. Dan Anda menyatakan kalau dia punya suami yang hitam yang merdeka, kemudian dia dimerdekakan, kemudian antum menyatakan boleh bagi kamu untuk memilih untuk tetap bersama suamimu atau kamu berpisah karena suamimu warna hitam. Sebagaimana suaminya Barirah, enggak tepat karena kalimat hitam itu bukan wasfun mu'athir. Pertanyaannya, Taufik, ada budak misalkan namanya Fatimah, budak si Muhammad si Zaid misalkan. Fatimah ini punya suami juga budak sahaya. Kemudian si Fatimah dimerdekakan, tapi warna suaminya itu warna putih. Kemudian si Fatimah pun dimerdekakan. Apakah si Fatimah boleh meminta pisah dari suaminya karena alasan dia sekarang sudah merdeka sedangkan suaminya masih budak saya, sedangkan suaminya tidak berkulit hitam? Boleh Abdul Rahman? Enggak boleh. Al-Fat? Boleh. Sufyan? Enggak boleh. Boleh. Yang bilang boleh duduk. Yang bilang boleh duduk. Antum bilang boleh tadi. Nah, berarti antum berdua enggak paham cerita tadi. Apa kata Syekh? Warna kulit hitam di situ bukan wasfun mu'athir. Yang penting suaminya budak. Karena hitam ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, bukan wasfun, sebuah sifat yang sebelumnya tidak ada kemudian ada. Jelas? Karena hitam putih bukanlah patokan hukum dalam agama kita. Tapi kalau budak dengan kemerdekaan itu memiliki pengaruh untuk suatu hukum dalam agama kita. Jelas pertanyaan berikutnya. Sufyan. Si Zainab, seorang budak sahaya dari Amr misalkan. Suami si Zainab ini merdeka. Seorang suami yang merdeka, bukan budak sahaya. Sedangkan dia budak sahaya. Kemudian dia dimerdekakan. Apakah boleh kita katakan kepadamu, sekarang kamu ada kuasa, ada khiyar untuk tetap bersama suamimu, atau kamu minta pisah dari suamimu karena kamu sudah dimerdekakan? Kita kias kepada Bariyah, terkara beliau telah dimerdekakan, maka beliau diberikan pilihan untuk menetap, untuk tetap menjadi sebagai istri, atau berpisah dari suaminya yang merupakan budak sahaya yang berwarna hitam. Apa jawabannya? Bingung mungkin. Apa jawabannya, Sufyan? Hah? Pertanyaannya. Ulangi pertanyaan, Abjad. Allah usahan. Hah? Ulangi, Imam, pertanyaannya. Bisa ilang di sana juga. Dia punya suami, suaminya ini dia merdeka. Nah, lalu setelah saya di merdekakan, dia dilihat boleh memilih dengan tetap suaminya atau tidak, dikiaskan sebagaimana bagi lo. Bagi lo ini boleh memilih suaminya atau tidak. Nah, apakah bisa dikiaskan seperti ini? Paham sekarang? Boleh dikiaskan. Rahmat? Boleh. Pasal dulu 5 kali 5 kali. Sudah jelas-jelas dibilang karena suami seorang budak sahaya ketika dimerdekakan, dia boleh diberikan pilihan untuk menetap atau pisah karena suaminya sebagai budak sahaya. Sekarang suaminya bukan budak sahaya, kok dibilang boleh? Allah musta'an. Sekarang sudah jelasin masalahnya. Apa syarat yang keempat? Kias ilahnya itu wasfun muasir. Ya, bukan wasfun tor. Tordi yang tidak ada taksirnya dalam suatu hukum. Contohnya warna hitam putih. Sebagai contoh, misalkan dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Bariyah, dia punya suami yang juga budak sahaya. Bariyah kan budaknya Aisyah. Suaminya juga budak, berkulit hitam. Begitu dia dimerdekakan, dia diberikan pilihan. Kamu sekarang boleh pisah dari suamimu karena suamimu seorang budak, kamu sudah merdeka. Tapi kalau kamu tetap ingin tetap menjadi istrinya juga tidak mengapa. Ya. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa suaminya Bariyah adalah seorang budak sahaya yang hitam. Maka kata Syekh Utsaimin, penyebutan hitam di sini tidak memberi pengaruh untuk suatu hukum. Yang memberi pengaruh hanya kalimat abdun saja. Ya, artinya kalau ada suami yang andai kata suaminya itu abyad bukan aswad, tetap dia diberikan khiyar untuk tetap sebagai memilih sebagai istri atau memilih untuk pisah. Jelas ya? Maka sebaliknya, kalau suami yang bukan abdun hur, berarti hukum ini tidak tepat karena tidak bisa dikiaskan karena ilah tidak sama. Ya, karena ilahnya adalah al-ubudiyah. Nah. Jelas sekarang, Sufyan? Hah? Jelas? Afrijal jelas? Jelaskan. Lihat-lihat ke Afrika, Sufyan. Yang membalikannya secara ada juga saya masuk masir seperti bukan masuk torpi. Seperti contohnya dalam hadis Ibnu Abbas, pasalnya di sini Bariyah adalah budaknya Aisyah dan suaminya juga budaknya Aisyah. Dan sebagai Bariyah dibebaskan oleh Aisyah dalam keadaan suaminya itu masih budak. Suaminya masih dalam keadaan muda. Maka Aisyah memberi pilihan. Dia boleh memilih tetap sama suaminya dan boleh memilih pisah. Karena di sini dia boleh memilih di sini karena suaminya adalah muda. Syaratnya di sini adalah abdun, bukan dia putih atau hitam. Ahsan. Jelas? Ya? Jelaskan ke kami semuanya. Jelaskan. Katanya jelas. Ya, bingung. Berarti belum jelas. Jelas lawannya bingung. Bingung lawannya jelas. Berapa yang jelas? Sikit. Jelaskan yang sikit itu. Yang keempatnya itu sifatnya harus masyron, bukan sifat tordian. Seperti budaknya Aisyah itu Barirah dan suaminya. Kemudian Aisyah membebaskan si Barirah dan suaminya tidak dibebaskan. Dan Aisyah disuruh memilih, sekarang kau bisa pisah sama suamimu atau engkau tetap sebagai istri istrinya. Maka di sini sifatnya itu abdan, bukan karena warna kulit. Tamam. Sufyan, ijlis Abdurrahman. Jelaskan. Ini keempat, jelasnya itu harus wasul masiron, bukan wasul terdian. Ini contohnya seperti yang Ibn Abbas, maksudnya Barirah dia dibebaskan, kemudian suaminya tidak dibebaskan. Terus dia bisa dibebaskan, dia bisa sama suaminya atau masih tetap sama suaminya. Jelasnya di sini karena suaminya masih budak, bukan karena yang tamat. Tamam. Terus kesimpulannya apa? Sekarang pertanyaan Sufyan, kalau ada seorang budak perempuan suaminya merdeka, kemudian budak ini dimerdekakan, apakah dia boleh berkata saya sekarang boleh berpisah dari kamu wahai suamiku karena aku sudah dimerdekakan, dan juga boleh kalau aku untuk memilih tetap bersama kamu, apakah boleh dia berkata demikian atau tidak? Suaminya bukan budak tapi hitam kulitnya. Hah? Enggak boleh. Karena suaminya bukan budak walaupun berwarna kulit hitam. Nah, di sini disebutkan abdan aswad. Ahsan, karena aswad di sini wasfun tardi ghairu mu'assir. Ijlis. Barakallahu fiik. Syarat berikutnya antakuna al-illatu mawjudatan fil far'i ka wujudiha fil asl. Illahnya sama. Ada pada farak sebagaimana ada pada al-asr. Kalau enggak tidak bisa lam yasih al-qiyas. Contohnya kal-idha'i fi darbil walidain al-maqis ala ta'fif. Ya, kias tidak boleh memukul kedua orang tua, kita kiaskan kepada kalimat ah saja tidak boleh. Maka fa ilam takunil illatu mawjudatan fil farak lam yasih al-qiyas. Kenapa ada yang berkata mukul enggak boleh? Karena ta'fif saja enggak boleh. Karena ta'fif itu sudah idak mereka. Dorob akwa. Lebih parah daripada ta'fif. Jelas ya? Fa'in mutakunil illatu mawjudatan fil farah lam yasihil qiyas. Antum ingin mengkiaskan masalah tape dengan khomer. Tidak bisa. Dan alasan tape bisa memabukkan. Kita pertama kita katakan tape bukan benda memabukkan. Satu. Kedua, tape Kalau dimakan banyak belum tentu mabuk. Ya, kecuali bagi sebagian orang saja. Berbeda dengan khamar. Ya. Nah, berbeda dengan khamar. Naam. Misal dzalik an yuqala al-illatu fi tahrim ar-riba fi al-burqa wa nuhu makilan. Karena dia sesuatu yang ditakar, makilan kalau mauzun timbang. Kemudian dikatakan ya jadi riba fi tufah. Tidak ada orang yang menyatakan kalau demikian apel pun termasuk ribawi. Alasannya kias kepada bur, karena kedua-duanya juga ditakar. Apel ditakar, ini juga ditakar. Kita katakan hadzal qiyasu ghairu sahih. Limadha? Li'anna al-'illata ghairu mawjudah fil fara'. Karena illa haramnya bur itu tidak ada pada fara'. Apa itu? Idit tufah ghairu makil. Karena tufah bukan sesuatu yang timbang, tetapi tufah sesuatu yang bukan sesuatu yang ditakar, tapi tufah ditimbang. Ditakar itu ini satu di satu ember itu satu ember. Kalau ditimbang ada alatnya, timbang sama beratnya. Itu timbang namanya. Wazan timbang. Kalau makil itu namanya takar. Jelas ya? Ini 4 atau 5 syarat qiyas. Barakallahu fikum. Nahdi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.